بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa akhwati fillah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Makna Tauhid yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebelumnya kita akan membaca matan terlebih dahulu yang di atas itu. Qala al-imam المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: وهذه ملة إبراهيم التي سفي نفسه من راغب عنها. Dan inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang orang yang membencinya maka sungguh dia telah membodohi terhadap dirinya. Karena orang yang benci dengan agama Nabi Ibrahim AS berarti membenci agama Tauhid, yang mana Nabi Ibrahim AS beliau dikenal dengan Abul Hunafa, bapaknya para Hunafa, dan juga beliau dikenal dengan sifat Hanif sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana Hanifan Muslimah. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, namun Ibrahim alaihissalam adalah hanifan muslimah. Beliau adalah hanif kemudian muslim. Hanif maknanya adalah al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu 'an siwah. Jadi al-hanif maknanya adalah al-muqbil 'ala Allah al-mu'ridu 'an siwah. Hanif itu artinya adalah orang yang menghadapkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-hanif. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dikenal dengan Abul Hunafa. Millah agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid dan beliau adalah muslim. Jadi agama semua para nabi semuanya beragama Islam. Namun Islam memiliki dua makna, Islam yang bermakna khusus sama Islam yang bermakna umum. Adapun Islam yang bermakna umum, agama semua para nabi adalah agama Islam. Islam yang maknanya khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama yang tidak ada duanya, agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Berarti kalau ada orang yang membenci Nabi Ibrahim alaihissalam atau membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguh dia telah membodoh-bodohi dirinya sendiri. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu. Dan tidaklah ada orang yang dia membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang yang dia justru membodohi dirinya sendiri. Dalam artian karena agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, agama yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, Allah jalla wa ala ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi millati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya adalah millat Ibrahim adalah agama tauhid sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendakwahkan at-tauhid, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Allati hiya ifradullah bil ibadah wa tarku ma siwah wal bughd fillah wal hubb fillah. Yang mana agama Nabi Ibrahim AS adalah mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid, yaitu mengesakan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan meninggalkan seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdhu fillah, dan benci di jalan Allah. Wal hubbu fillah, dan cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Millatu Ibrahim alaihissalam kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum ma bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada kalian sebuah tauladan yang sangat bagus, yaitu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Iqalu, ketika mereka mengatakan, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, dan kami pun kufur terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan nampaklah antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian mau beriman nam semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadhi millatu Ibrahim, inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga dikenal Abul Anbiya, bapaknya para nabi dari sisi at-tauhid. Na'am barakallahu fikum. Adapun Nabi Adam alaihissalam dikenal dengan Abul Bashar, bapaknya semua manusia. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi semuanya dari sisi millah, yaitu agama tauhid, mengesakan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau digelari dengan Al-Hanif, yang sudah kami jelaskan makna Al-Hanif adalah al-muqbil 'ala Allah al-mu'ridu 'amma siwah. Makna Al-Hanif adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, hadi millatu Ibrahim, ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mu'adatu a'da'illah, yaitu memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minhum wa min dinihim, dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah dan juga berlepas diri dari agama mereka. Faman lam yatabarra' minhum fa innahu laysa 'ala millati Ibrahim, maka barang siapa yang tidak berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah, maka sungguh dia bukan atau dia tidak berada di atas agama Nabi Ibrahim. Bal inna Ibrahima tabarra' min abih, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim, maka tatkala semakin nampak dan jelas bahwasanya bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya. Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, nah, tidak di atas keislaman. Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam azar, berada di atas kekufuran, bahkan permusuhannya sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh bapaknya dan juga teman-temannya. Akhirnya meninggalkan, menyisakan satu berhala yang sangat besar. Kapaknya dikalungkan di lehernya. Kemudian suatu ketika bapaknya marah, wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan perbuatan seperti ini? Nabi Ibrahim AS mengatakan, tanya kepada berhala yang paling besar ini, jika dia bisa bicara. Akhirnya setelah itu ternyata tidak bisa bicara. Berhala terbuat dari batu, barakallahu fikum, enggak bisa bicara. Akhirnya semakin marah bapaknya. Kemudian mengumpulkan pasukan-pasukannya dan juga sekutu-sekutunya untuk membuat api unggun atau api yang dinyalakan. Setelah itu akhirnya mereka ingin memasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api tersebut. Bayangkan permusuhan yang sangat luar biasa. Bapaknya ingin bakar anaknya, bayangkan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengucapkan ucapan yang lain kecuali hanya ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api tersebut, apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala dan sebaik-baik penolongan, sebaik-baik pemberi pertolongan. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya. Namun benar, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan api yang semula panas dan menyala-nyala menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya api itu pun menjadi dingin dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Bayangkan, permusuhan dari bapaknya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam bermusuhan dengan bapaknya. Bapaknya siapa tadi namanya tadi? Azar. Na'am barakallahu fikum. Dalam keadaan demikian, tetap tegar dan menyampaikan dakwah tauhid, mengajarkan tauhid dan masih mengajak bapaknya agar Naam menganut agama Islam. Namun hidayah taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat berikutnya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS adalah orang yang lembut dan juga Naam penyayang. Hadi milatu Ibrahim. Ini adalah agama Nabi Ibrahim AS. Al-hubbu fillah wal-kurhu fillah. Yaitu cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, qala al-imam al-mujaddid al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa hadhihi al-uswatu allati akhbarallahu biha fi qawlih. Inilah yang dinamakan dengan teladan, suri tauladan, panutan yang Allah telah kabarkan dengannya di dalam firman-Nya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sebagaimana yang Allah telah kabarkan dalam Al-Qur'an Karim, sungguh telah ada di hadapan kalian uswah, teladan, panutan yang sangat bagus dan indah, yaitu pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami kufur terhadap kalian, kami tinggalkan kalian, dan semakin nampaklah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Permusuhan yang sangat luar biasa. Nah, sudah kami jelaskan, Nabi Ibrahim AS permusuhannya bukan dengan orang-orang jauh, dengan bapaknya sendiri, bayangkan. Karena berbeda keyakinan, berbeda akidah, namun Nabi Ibrahim AS tidak gentar dan tidak takut, senantiasa maju membela yang benar dan menyampaikan tauhid hingga beliau mau dihukum, mau dibakar ataupun mau disiksa. Namun ucapan Nabi Ibrahim AS sangat indah dan bagus dan perlu kita contoh dan kita tiru. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan yang sangat bagus sekali. Naam, ketika seseorang ditimpa sebuah kegentingan atau ditimpa sebuah perkara yang menyedihkan atau menakutkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan hendak di Naam barakallahu fikum, Naam berkumpul orang-orang kufar Quraisy dan musuh-musuh Islam waktu itu barakallahu fikum, ingin membunuh Rasulullah, menakut-nakuti para sahabat, Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung kami dan sebaik-baik penolong. Berikutnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan wa faqahullah Al-uswah maknaha al-qudwah. Uswah itu maknanya adalah qudwah, panutan, teladan. Jadi uswah maknanya adalah al-qudwah, panutan atau teladan. Wa awal surah, dan awal suratnya sebelum yang kita baca tadi, awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu ma akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Syahidnya dari ayat ini barakallahu fikum, sambungan dari ayat yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar kita tidak menjadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kita sebagai pemimpin yang justru mereka nanti akan menghancurkan kaum muslimin, merusak kaum muslimin, yang mana kaum muslimin naam akan dibikin hancur oleh orang-orang kufar dengan sebab kaum muslimin sendiri. Mereka tidak mau kembali kepada jalan Allah, tidak mau memegang syariat Allah, tidak mau mendakwakan syariat Allah, tidak mau mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Kata beliau sini, ila qauli ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim. Sungguh telah ada tauladan yang bagus dan indah pada diri Ibrahim alaihissalam. Adapun kalau kita berbicara mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah salah satu ulul azmi. Ulul azmi dari kalangan para rasul cuma ada 5 saja. Sebutkan. Ulul azmi dari kalangan para rasul ada 5 saja. Sebutkan ulul azmi siapa saja? Antum? Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Yang kita baca tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulul azmi ada 5 ya. Ulul azmi ada 5. Muhammadun, Ibrahimu, Musa kalimuhu, Isa, Nuhun, hum ulul azmi fa'lamu. Terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang sangat indah dan mudah dihafal bagi orang yang dimudahkan. Barakallahu fikum. Muhammadun, Ibrahimu, Musa, kalimuhu, Isa, Nuhun, hum ulul azmi fa'lamu. Ada 5 saja. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, 5. Ulul azmi. Digelari ulul azmi karena mereka sangat kuat dan bersabar di dalam memperjuangkan tauhid, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk di antaranya. Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya sangat luar biasa, mulai dari keluarganya sendiri, istri dan anaknya, namun beliau tetap tegar menyampaikan dan mendakwahkan tauhid demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, hadza huwa at-tauhid, inilah tauhid. Wa hadhihi hiya ibadatullah, dan inilah yang dikenal dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa al-kufru bit-taghut, dan inilah yang dinamakan dengan kufur terhadap taghut. Ma yakfi annaka taqul, tidak cukup engkau mengatakan ana akfur bit-taghut, walakin la tanfad hadza fi af'alika wala ta'taqidhu bi qalbika fa hadza la yakfi. Tidak cukup engkau mengatakan aku meninggalkan tauhid, ucapan itu saja, tapi kamu tidak melaksanakan dengan perbuatan-perbuatanmu dan tidak meyakini dengan hatimu, enggak cukup. Kalau cuma ucapan saja tidak cukup. Ingat-ingat, keimanan yang benar diucapkan, diyakini, diamalkan. 3 ini harus terpenuhi. Nah, kata beliau, tidak cukup kalau cuma sekedar ucapan saja, aku meninggalkan tauhid, tapi tidak terlaksana dengan perbuatan. Tidak juga diyakini dengan hatinya. Hati-hati. Itu kurang tepat dan kurang sempurna, dan bahkan tidak dikatakan al-kufru bit-taghut. Jadi kalau benar-benar dia meninggalkan taghut, itu ya secara ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Naam. Ayat berikutnya. Kata beliau di situ, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa taghut 'amun, taghut itu umum. Taghut itu maknanya umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa taghut. Masyaallah. Bagus sekali, perhatikan itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan taghut itu maknanya umum. Kata beliau, setiap sesuatu yang disembah selain Allah kemudian dia ridha, kemudian dia ridha untuk diibadahi, baik sesuatu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati kepada selain taat Allah dan Rasulnya. Maksudnya ditaati, naam, selain apa? Selain Allah dan Rasulnya, bahwa taghut, maka dia dikatakan taghut. Jadi hati-hati, barakallahu fikum wa hafizakumullah, tidak jauh beda dengan definisi yang sudah kami sebutkan, yaitu definisi al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa huwa radin bidzalik. Setiap sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas dengannya, baik sesuatu yang disembah maupun yang diikuti maupun yang ditaati, dalam keadaan orang tersebut ridha untuk diperlakukan demikian. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, fa kullu ma 'ubida min dunillah, maka seluruh apa-apa yang disembah selain Allah, wa radiya bil ibadah, dan dia ridha untuk diibadahi, fa innahu yusamma taghutan min at-tughyan, maka dia dinamakan dengan taghut dari kata tughyan, yaitu melampaui batas, wa huwa al-khuruj 'anil hadd, keluar dari batasannya. Maksudnya melampaui batas. Seharusnya orang beribadah untuk siapa? Untuk Allah. Tapi dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti melampaui batasannya. Seharusnya dia menyembelih sesembelihan untuk Allah, akhirnya dia persembahkan sesembelihan untuk kuburan, untuk para mayit misalkan, melampaui batas berarti. Naam, Allahu musta'an. Kata beliau, fal ma'budu min al-asnam wal awthan wal ashkhas idza radiya bidzalika aw al masbu' fi ghairi ta'atillah alladziina yatba'uuna al-kuffar wa yatba'uuna ahla ad-dhalal haula'i lam yakfuru bit-taghut. Maka yang disembah berupa berhala-berhala ataupun patung-patung, ataukah orang-orang yang mereka sembah, apabila dia ridha dengan perbuatan tersebut, disembah dia ridha, diibadahi juga ridha, awil matbu, atau orang yang diikuti kepada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini juga masuk dalam taghut nanti ya, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti orang-orang kufar, yang mereka mengikuti al-dalal, orang-orang sesat, haula'i lam yakfuru bit-taghut, mereka belum meninggalkan taghut. Li'annal wajiba an yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan yang wajib adalah mereka semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal ladhi yatba' ahadan ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yakfuru bit-taghut. Perhatikan sini, maka orang yang mengikuti seseorang selain Rasulullah SAW, terutama dalam masalah syariat ini, maka sungguh dia belum meninggalkan taghut. Li'anna Allah awjaba 'alaina ittiba'ar rasul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kita semuanya mengikuti rasul, wala nattabi' ghairahu 'alaihi salatu wassalam, dan kita tidak diperkenankan mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil mengenai hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah di hadapan kalian maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fattalibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Seluruh apa-apa yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, dan seluruh apa-apa yang perintahkan pada kalian kerjakanlah semampu kalian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Qalilan ma tadhakkarun. Sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya diperintahkan kita semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang mereka mencari jalan selain jalannya kaum mukminin. Mereka mencari jalannya orang kafir, mencari jalannya orang munafikin, mencari jalannya orang-orang fujar, maka ancamannya sangat berat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Ar-Rasul, yang menentang Ar-Rasul, yang menyelaneng dari jalannya Ar-Rasul, setelah nampak di hadapannya petunjuk, penjelasan sudah nampak, al-haq nampak di hadapannya, dia justru mencari jalannya selain jalannya kaum mukminin. Mereka mencari jalan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan berpaling sebagaimana mereka berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, akan melemparkan, menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam ada sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Fal yahdhalil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati, akan ditimpa padanya sebuah fitnah, balak malapetaka, atau ditimpa pada mereka azab yang pedih. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Abu Abdullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau mengatakan, "Laqad dalla man taraka haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah." Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah, meninggalkan syariat Rasulullah dikarenakan dia mendapatkan atau dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Hati-hati. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang-orang yang setelahnya. Jadi dia lebih mengedepankan ucapan orang-orang setelah Rasulullah daripada ucapan Rasulullah. Hati-hati. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, berarti dia ingin mencari kunci keselamatan. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah rahimahullah, Imam Malik bin Anas beliau mengatakan, "Man arada an-najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man arada an-najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Zamul Kalam wa Ahli, artinya barang siapa yang ingin keselamatan, maka wajib dia berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga berkata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, muhaddithun jalil, beliau menyatakan, "Al-i'tisamu bi sunnati najatun." Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan atau dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Naam, al-i'tisamu bi sunnati najatun, fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, fa na'sul ilmi sabatud din wad dunya, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kullih. Artinya, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan, dan menyebarkan ilmu atau ilmu itu akan cabut dengan cabutan yang sangat tepat. Jadi ilmu itu tidak selamanya ada. Nanti di akhir zaman ilmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diwafatkannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Al Hadis, mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu hilangnya ilmu. Setelah itu ilmu akan hilang. Oleh karena itu hendaknya jangan sampai kita menunda, jangan sampai kita menunda terus hingga kita tidak menyempatkan diri kita di dalam mencari ilmu. Semangat dan terus menerus berupaya maksimal mungkin untuk mencari ilmu Al-Qur'an was sunnah. Berikutnya kata beliau di sini, barakallahu fikum wa hafizakumullah, li'anna al-wajib an yasba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan yang wajib adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ladzi yasba'u hadan ghaira Rasulillah fa innahu lam yakfur bitaghut. Artinya, maka orang yang dia itu mengikuti seseorang selain Rasulullah, maka sungguh dia belum meninggalkan taghut. Li'anna Allah awjaba 'alaina ittiba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam wala nattabi'u wala nasba' ghairahu alaihi salatu wassalam. Dikarenakan yang wajib, yang Allah telah wajibkan atas kita semuanya adalah mengikuti Rasul, dan kita tidak mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ladina yuharrimuna al halal wa yuhalliluna al haram haula'i yajibu an na'siyahum wa la nuti'ahum ma nuti'u illa bi ta'atillah. Perhatikan, maka orang-orang yang mereka mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, maka yang seperti ini wajib kita menolak mereka, wajib kita bermaksiat kepada mereka, dan wajib bagi kita untuk tidak mentaati mereka. Manutiu illa bi ta'atillah, kita semuanya tidak mentaati perintah makhluk kecuali hanya perkara yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena ini yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Artinya, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan kepada Sang Pencipta, dan hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf saja, perkara yang baik. Misalkan ada seorang bapak memerintahkan anaknya, wahai anakku, tolong diberikan rokok satu bungkus misalkan. Nah, kemudian kira-kira anak itu mau gak kira-kira? Kan taat kepada orang tua wajib. Nah, berbakti kepada kedua orang tua wajib gak? Antum, wajib gak? Wajib. Nah, sekarang kalau misalkan ada seorang bapak nyuruh anaknya, wahai anakku sini, tolong bapak belikan rokok satu bungkus misalkan. Kira-kira sami'na wa ta'ana itu atau gimana? Atau kita mau membelikannya atau menolak? Naam, tidak taat karena perkara yang tidak ma'ruf. Jadi perhatikan baik-baik, ketaatan itu ada ikatannya. Taat kepada perkara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Perhatikan baik-baik ini dalam surat Al-Baqarah, fikum hafizakumullah, surat Luqman itu ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan, jangan sekali-kali kamu mentaati keduanya. Maksudnya kalau kedua orang tua itu nyuruh perkara maksiat, jangan ditaati. Bagaimanapun caranya, mengelak dengan cara yang lembut dan halus, yang jelas jangan ditaati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf. Walaupun orang tua kita kafir, na'udzubillah ya. Misalkan orang tua kita kafir, misalkan dalam perkara duniawiyah tidak masalah. Nah, barakallahu fikum, kita membantu, kita menolong. Namun dalam masalah agama, jangan sekali-kali membenarkan atau membantu agama mereka, karena sangat berbahaya sekali. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Fala yajuzu lana an nuti'a makhluqan illa fi ta'atillah. Maka tidak diperkenankan bagi kita semuanya untuk mentaati makhluk kecuali pada perkara yang itu merupakan ketaatan kepada Allah. Idza kana muti'an lillahi ata'na apabila makhluk tersebut atau orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perintah tersebut ada perintah yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan taatinya. Wa idza amarna bima'siyatin lahu fa innana na'sih wa la nuwafiquhu. Apabila dia memerintahkan kita, atau wa idza umirna, apabila kita diperintahkan bima'siyatillah, untuk berbuat maksiat kepada Allah, fa innana na'sih, maka sesungguhnya kita menolaknya, wa la nuwafiquhu, dan tidak menyetujuinya, atau tidak na'am barakallahu fikum, na'am tidak melaksanakan perintah tersebut, karena perintah tersebut adalah perintah maksiat barakallahu fikum. Jadi landasan kita di dalam masalah perintah yang diperintahkan oleh makhluk kepada kita adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, dan tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun pada perkara-perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Nasrullah salamat ala fiyah di dunia wa akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana lima yuhibbuhullahu wa yardah. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.